Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, kebinekaan bangsa Indonesia cepat atau lambat akan hancur bila ghettoisme pendidikan dibiarkan merajalela. Istilah ghettoisme pendidikan mengacu pada kebijakan pendidikan yang memisah-misahkan siswa satu sama lain berdasarkan kategori tertentu, terutama agama, yang hasilnya akan membuat tiap kelompok semakin lama kian tertutup ke dalam lingkungannya sendiri, tidak terbuka pada kehadiran yang lain, bahkan menganggap yang lain musuh dan ancaman. Disebutkan praktik pemisahan-pemisahan seperti ini harus segera dihilangkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Kang Yudi, bagaimana komentarnya soal ini? Kita ini betul-betul tidak punya satu grand design untuk pendidikan itu seperti apa, bangsa ini mau dijadikan apa gitu ya. Akhirnya semuanya salah kaprah, semuanya jalan sendiri-sendiri, suka-suka, dan ujungnya menjadi satu politik diskriminasi di segala bidang itu terjadi makin hari makin meluas. Setiap orang, setiap kelompok, setiap unit dari masyarakat, setiap golongan membangun komunitas-komunitas eksklusif. Sementara komunitas yang lainnya dihujat, dibenci, dimusuhi seperti itu. Kita sudah meninggalkan tujuan kita berbangsa, bernegara. Kita sudah mengabaikan simbol negara kita, Garuda Pancasila, dan Pancasilanya itu sendiri. Apalagi memasuki bidang pendidikan ini artinya sudah lebih parah lagi, karena pendidikan yang bersifat diskriminatif semacam itu akan merusak, akan mempercepat pecah belahnya bangsa ini. Menurut Kang Yudi, bagaimana pola-pola seperti ini dapat terjadi di lingkungan masyarakat kita? Jadi pertama ada kebencian, kedua ada ketakutan. Akhirnya kebencian dan ketakutan ini menimbulkan ekses tadi, eksklusivisme. Terus proses meng-Indonesia itu kan begitu sulit ya. Bahkan ketika kita mau sama-sama merumuskan bentuk negara, ideologi negara itu, para founding fathers kita begitu berpikir luar biasa sulitnya, sampai akhirnya kita punya Soekarno sehingga dia bisa meyakinkan teman-teman yang berbeda-beda itu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kesepakatan itu, maka kemudian kita baru bisa bernegara, menyusun undang-undang dasar dan seterusnya. Bahwa akibat perbedaan yang begitu tajam di antara golongan-golongan bangsa kita itu, sejarah sudah membuktikan, bahkan para founding fathers kita pun gagal membuat satu konsep kebijakan pendidikan nasional yang satu. Apa alasan mendasar yang membuat Kang Yudi menganggap seperti itu? Karena dari awal perbedaan prinsip, perbedaan agama menyebabkan terjadinya dualisme di dalam kebijakan pendidikan kita. Itu dari awal republik kita berdiri. Kelompok-kelompok nasionalis yang menghendaki adanya sistem pendidikan nasional kemudian menjadi satu golongan yang dianggap sebagai golongan sekuler. Inilah yang kemudian membuat satu kebijakan nasional pendidikan yang kita anut sekarang. Jadi kelompok sekuler melaksanakan sistem pendidikan yang disebut nasional yang berlaku untuk masyarakat Indonesia secara umum, kebinekaan ditampung di situ. Tetapi kelompok agama itu tidak setuju dengan kelompok sekuler ini. Mereka dengan alasan sesungguhnya bisa dipahami, tetapi karena ada satu sikap yang sudah tidak bisa dinegosiasikan, akhirnya mereka membuat kebijakan sendiri, pendidikan yang tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan sekuler yang nasional tadi. Akibatnya, dari awal republik kita berdiri, kita punya dua sistem di dalam pendidikan. Dua garis yang makin lama makin berpisah jauh, makin eksklusif. Ini yang menjadi sumber dari segala macam kehebohan, kericuhan di dalam penyelenggaraan pendidikan di republik ini. Sehingga hasilnya pun seperti yang terjadi hari ini kalau kita percaya kepada penelitian peringkat PISA yang diselenggarakan oleh OECD. Tahun kemarin, tes PISA 2012 diumumkan belum lama ini, 2 bulan lalu, bahwa peringkat anak-anak Indonesia itu dari 65 negara peserta, Indonesia posisinya di nomor 64. Hanya satu step di atas negara Peru yang kecil itu. Bertahun-tahun kita posisi kualitas sumber daya manusia Indonesia ada di situ. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Gerry Sadewa.